Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan ikhwan dan semua para member grup yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran pedoman mempelajari cara baca Al-Quran tingkat dasar dari kitab Al-Marhalah yang merangkum sendiri. Dan kita telah mendengarkan kemarin dan juga telah mengoreksi bacaan-bacaan dari para member yang mengirimkan audionya dari praktek latihan membaca harokat kasrah. Ya, berarti kita telah mempelajari dua bentuk harokat, harokat fathah dan harokat kasrah. Untuk siang hari ini kita lanjutkan untuk mempelajari cara pengucapan huruf-huruf yang berharokat dhammah. Harokat dhammah ini yang biasa mungkin sebagian daerah di Indonesia menamai harokat dhammah ini dengan baris dapan, terkhusus bagi daerah Sumatera baris dapan. Namun akan lebih baik kita memakai istilah dhammah yang dinamai oleh para ulama tajwid. Dhammah itu dalam artian mengarahkan kedua bibir ke arah depan sehingga menghasilkan bunyi u ketika mengucapkan huruf tersebut. Maka dari pengertian ini kita dalam mempraktekannya mesti sangat memperhatikan cara pengucapan hurufnya sehingga menghasilkan bunyi u. Kalau kurang bunyi u berarti ada yang salah dari ukuran memajukan bibir ke depan atau memonyongkan bibir ke depan. Kalau kurang akan bisa berbunyi o dia, o, o, maka kedepankan sedikit lagi bibirnya sehingga menghasilkan bunyi u, u, u. Ya, ada rongga di bibir, di lingkaran bibir, sehingga jangan terbaca o, itu akan bulat seperti o, tetapi ini u, kedepan lagi bibirnya. Dan semua huruf dari huruf-huruf jaiyah ketika diucapkan yang berharokat dhammah makanya bunyinya u semuanya, tidak ada perbedaan, sehingga ketika kita mengucapkan huruf per huruf nantinya maka bibir tidak akan ada perubahan yang begitu besar ketika mengucapkan huruf-hurufnya, baik huruf tipis ataupun huruf tebal. Dan kita juga akan mempraktikkan bacaan suara pendek ketika mengucapkan huruf-huruf ini sehingga kita terbiasa untuk membaca bacaan pendek. Anda akan mengejakan huruf per huruf ini. Tidak masalah juga ketika untuk mendengarkan rekaman ini langsung mengikutinya dengan suara yang lantang juga, suara yang kuat. Penting perhatikan bunyinya menghasilkan u semuanya. Ya, kita mulai. U, bu, tu. Ya, nah ingatkan yang pertama ini, sebelum terucapnya atau monyongnya bibir, maka posisikan makhraj terlebih dulu. Maka sangat dianjurkan untuk antum melatih pengucapan huruf-huruf asli sebelum berharokat kemarin sehingga tahu memposisikan lisan atau memposisikan bibir dan lain sebagainya sebelum terucapnya bunyi u nantinya. Seperti halnya ba misalnya, bu. Sebelum termonyongkan bibirnya maka posisikan ba seperti pengucapan ba huruf asli dengan bibir tutup normal bagaimana antum menutup bibir sebelum berbicara. Kemudian tekankan bibirnya. Bu, tu, Baik, kita lanjutkan. U, bu, tu, tu, ju, hu, khu, du, du, du. Ya, lebarkan bibirnya baru dimenyongkan. Du, bu, zu, su, shu. Ya, bibir ketika mengeluarkan angin shinnya, mengawalinya jangan dimenyongkan terlebih dulu. Setelah mengucapkan harokatnya baru dimenyongkan. Sh, shu, su. Kalau sod, hati-hati jangan seperti shin. Sod, menebalkan sin sedikit. Kita ulangi dari sin. Su, itu S biasa. Kemudian sin titik tiga. Shu. Kemudian sod. Su, su. Nah, jangan anginnya seperti besarnya shin nantinya. Baik. Du, tu, zu. Ingat, tu, zu, ujung lisan di ujung gigi atas. Jangan seperti Z dibaca nantinya. Zu, u, gu, fu, ku, ku, lu, mu, nu, wu, hu, yu. Baik. Ana ulangi lagi dan antum ikuti. U, bu, tu, tu, ju, hu, khu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, du, tu, zu, un, fu, ku. Ini kof ya, yang tebal dikit. Ku, yang satu lagi kaf. Ku, seperti ka biasa. Ku, lu, mu, nu, wu, hu, yu. Saya ulangi sekali lagi dengan memberikan jeda waktu sehingga untuk bisa mengulangnya atau mengikutinya. U, bu, tu, su, ju, hu, khu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, du, tu, zu, un, gu, fu, ku, ku, lu, mu, nu, wu, hu, yu. Taib, itu praktek huruf per huruf yang berharokat dhamma. Mudah-mudahan antum semuanya bisa berlatih terus berterus sampai 10 kali barangkali bisa dibaca urutan U sampai U sehingga terbiasa. Maka ketika telah terbiasa mengucapkan huruf-huruf berharokat dhamma, maka baru antum berlatih nanti membaca latihan 1, 2, dan 3 dari praktek membaca huruf-huruf yang berharokat dhamma. Baik. Di sini ana akan contohkan dua baris saja dari contoh pertama dari latihan harokat dhamma, kemudian ana serahkan antum untuk melatih sendiri, kemudian merekam bacaannya, kemudian dikirim melalui WA. Dan di dalam latihan ini langsung tiga harokat sekaligus dalam satu kotak setiap satu kata setiap contohnya, sehingga kita langsung tiga harokat sekaligus diperhatikan. Ya, ana coba meja, kemudian antum niru nanti untuk semua contoh-contoh latihan harokat dhamma. Zubiha, wu'ida. Jangan sampai nyangkut nanti sebelum baca i-nya. Wu'ida, kutiba, wujida, futiha, suliha, nuzira, rufi'a, uthira, tumisa. Baik, itu contohnya. Ana contohkan cara membaca latihan harokat dhammah. Ya, antum baca sampai 10 kali barangkali setiap kotak, setiap latihannya, latihan 1 10, latihan 2 10, latihan 3 10. Kemudian barangkali baru antum rekam sehingga ana bisa memperbaiki dari hasil terakhir antum mencoba melatih bacaan huruf-huruf harokat fathah, dhammah dan kasrah dalam latihan ini. Tapi kemudian ada faedahnya dan ana tunggu rekaman suara dari antum dalam membaca latihan harokat dhammah 1, 2 dan 3. Nama sallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.